ibu kota, di ibu kota. Bahkan rumahnya bertinggi-tinggi, hidupnya pun sudah napsi-napsi. Di ibu kota, di ibu kota, di ibu kota. Kesibukan meliputi warganya, hingga sedikit kesempatan untuk berbagi rasa. Warganya berkurang sudah tenggang rasa di antara sesama, rasa perseorangan sikap warga ibu kota, rasa kebersamaan sudah memprihatinkan. Hidup selalu terburu seakan-akan dikejar waktu. Di ibu kota, di ibu kota, di ibu kota. Mereka bersaing dan berlomba, saling membanggakan harta benda. Di ibu kota, di ibu kota, di ibu kota. Macam kesibukan meliputi warganya, hingga sedikit kesempatan untuk berbagi rasa. Menipis sudah tali jiwa yang mengikat warganya, berkurang sudah tenggang rasa di antara sesama, rasa perseorangan sikap warga ibu kota, rasa kebersamaan sudah memprihatinkan. Hidup terburu-buru seakan-akan dikejar waktu. Di ibu kota, di ibu kota, di ibu kota. Mereka bersaing dan berlomba, saling membanggakan harta benda. Di ibu ibu di ibu kota.